Pikir kasir Indomaret mencintaiku, tapi dia di PHK, dia pindah ke Bengkulu. Semua tak terasa begitu cepat. Kupikir ku akan mati cepat atau lambat. Rizki undur diri, ku tak mampu lagi. Semua yang telah ku jalani rasanya tak berarti. Mungkin lain kali kita akan berjumpa lagi. Rizki titip salam kepada owner Bester TV. Rizki undur diri, ku tak mampu lagi. Semua yang telah ku jalani rasanya tak berarti. Mungkin lain kali kita akan berjumpa lagi. Rizki titip salam kepada owner Bester TV. Selamat tinggal PVT, lead ganda, kisu, tiko stroke, MSK. Tama take you bis, lupa ganggur. Selamat Anwar Dadang. Kita Ron Akaya, jajang torpedo. Lil Samsu Kualik, isep rokok. Erek Su PVT. Selamat tinggal Gusman, selamat tinggal Lil Hea, selamat tinggal Lil Bisu. Jangan coba ngomong. Selamat tinggal Ohikito, Kanyut West, Daus JR Will dan Logistik, Young Hammer, Biji Monyet, Ekro 2K, Waris Madu, Lil Upit, Lil Jawi, Sempak Malar, Asep Lembo, Pepes Genjer, Rengosania, KV57, Blues Babi, Uji Donat, Delhea, Ekro 2K, Skrrt, Skrrt, Tuki Riri. Selamat tinggal, Tatangkalan, Tatangkalan, Manjoli, XE, Tatangkalan, yeah, Adresosis. Selamat tinggal Adresosis, ku kan merindukan dirimu.